Mengapa pertengkaran antara kita selalu terjadi? seragam orang tertib damai luar biasa, makasih banyak. Anissa Rahma Yu Palapa. Thank you. kasih banyak Kuy. Anissa Rahma Yu Palapa. Thank you. Thank you. Gagal Bahari Rantau Jakarta, makasih banyak. Thank you. Bagai ranting yang banyak buat Sasiti semuanya di sini. Om Bang. Thank you. Thank you. Yeah.

abadi dan akan menjadi cerita buat anak cucu kita.